Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 2 Desember 2018 bertepatan 24 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Salat bagian ke-13. Bersedekah. Anwa'il ibn Hujrin annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbara wa safa hammamun hiyala udunaihi summa iltahafa bi saubihi summa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi minas saubi summa rafa'ahuma summa kabbara fa raka'a falamma qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada sajada baina kafaihi rawahu muslim. Dari Wa'il bin Hujair, sesungguhnya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan bertakbir pada waktu memulai salat. Hammam, yakni perawi, menerangkan bahwa beliau mengangkat tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Kemudian beliau berselimut dengan pakaiannya. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, yakni bersedekap. Ketika beliau akan rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya. Kemudian mengangkat kedua tangannya. Kemudian bertakbir dan rukuk. Kemudian ketika beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika sujud, beliau sujud di antara dua tapak tangannya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 301, nomor 54. Anwa'il ibn Hujrin qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Rawahu An-Nasa'i. Dari Wa'il bin Hujair, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam sholat, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 125. Anwa'il ibn Hujrin qala, sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Wa'il bin Hujair, ia berkata, saya pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dada beliau. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, juz 1 halaman 243, nomor 479. Antawusin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra summa yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis salati. Rawahu Abu Dawud. Dari Tawus, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang kanan pada tangannya yang kiri. Kemudian beliau memegangnya erat-erat di dadanya ketika sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 201, nomor 759. Anwa'il ibn Hujrin qala, qultu la'anduranna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Qala, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata. Fakabbaro farofa'a yadaihi hatta hadata udunaihi summa akhada shimalahu biyaminihi falama arada an yarka'a rofa'ahuma misla zalika summa wada'a yadaihi ala rukbataihi falama rofa'a ra'sahu minar ruku'i rofa'ahuma misla zalika falama sajada wada'a ra'sahu bidhalikal manzili min baini yadaihi summa jalasa faftarasha rijlahul yusra wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhihil yusra wa hadda mirfaqihil aymani ala fakhidhil yumna wa qabada sintaini wa halaqa halqatan wa ra'aituhu yaqulu hakadha wa halaqa bishrun al ibhama wal wusta wa asyara bisabbabati. Rawahu Abu Dawud. Dari Wa'il bin Hujair, ia berkata, sungguh, aku benar-benar akan melihat dan memperhatikan sholat Rasulullah SAW bagaimana beliau mengerjakan sholat. Wa'il berkata, Rasulullah SAW berdiri menghadap kiblat. Kemudian beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau bersedekap, tangan kanannya memegang tangan kirinya. Ketika beliau hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu. Kemudian ketika rukuk, beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, yakni i'tidal, beliau mengangkat kedua tangannya seperti tadi. Dan ketika sujud, beliau meletakkan kepalanya di tempat sujud di antara kedua tangannya. Kemudian beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meletakkan tangan kiri di atas paha beliau yang kiri. Sedangkan ujung siku beliau yang kanan di atas paha yang kanan. Beliau menggenggam kedua jarinya dengan membentuk lingkaran. Dan aku melihat beliau berbuat demikian. Bishr, yakni perawi, memperagakan dengan membentuk lingkaran dengan menghubungkan ibu jari dengan jari tengah dan berisyarat dengan jari telunjuk. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 193, nomor 726. An Sahli bin Sa'din qala, kana an-nasu yu'maruna an yad'ar rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fis salati. Rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, adalah orang-orang, yakni para sahabat, diperintahkan Nabi SAW bahwa seseorang agar meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 180. Anwa'ili bin Hujrin qala, kultu, landuranna ila salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Wa nadartu ilaihi faqama faqabbara faqabbara wa rafa'a yadaihi hatta hazata fi udunaihi summa wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra warruzqi wasa'idi. Rawahu An-Nasa'i. Dari Wa'il bin Hujair, ia berkata, aku berkata, sungguh, aku benar-benar akan melihat dan memperhatikan sholat Rasulullah SAW bagaimana beliau sholat. Lalu saya memperhatikan beliau. Rasulullah SAW berdiri, lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan daun telinga. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada tapak tangan kirinya, pergelangan tangan dan lengannya. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 126. An Abdillah bin Mas'udin qala, marrabi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana wadi'un yadil yusra 'alal yumna. Fa aqada bi yadil yumna fa wada'aha 'alal yusra. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku ketika aku sedang sholat dengan meletakkan tangan kiri pada tangan kanan. Maka beliau memegang tanganku yang kanan lalu meletakkannya pada tanganku yang kiri. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 266, nomor 811. An Qabisata bin Hulabin an abihi qala, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aitu qala yad'u hadhihi ala sadrihi wa safa yahya al-yumna ala al-yusra fawqal mifsali. Rawahu Ahmad. Dari Qabisah bin Hulab, dari ayahnya, ia berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni selesai sholat, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Aku melihat beliau meletakkan ini pada dadanya. Yahya, yakni perawi, menerangkan bahwa beliau meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya di pergelangan. Hadis riwayat Ahmad, juz 8 halaman 225, hadis nomor 22026. Doa iftitah. Doa iftitah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak macamnya. Di antaranya sebagai berikut. An Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Qala ahbisuhu, qala ahsibuhu, qala hunayatan. Fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah. Iskatuka baina takbiri wal qiraati matakul. Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minat tanas. Allahumma aghsil khotoyaya bil ma'i wasalti wal barodi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau diam antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Yakni beliau diam sebentar. Lalu aku bertanya, "Ku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Ketika engkau diam antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah, apa yang engkau baca?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsil khotoyaya bil ma'i wasalti wal barodi. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 181. An Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan qabla an yaqra'a. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraati ma taqul. Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barodi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah takbir memulai sholat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku. Beritahukanlah kepadaku ketika engkau diam antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Apa yang engkau baca? Beliau menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barodi. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju air dan embun. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 419, nomor 147. An Ibnu Umar qala, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza qala rajulun minal qaumi, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asilan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qailu kalimata kadza wa kadza? Qala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha, futihat laha abwabus samai. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, pada suatu ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari suatu kaum membaca, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar, aku mengagungkan Allah yang Maha Besar dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa orang yang membaca kalimat demikian dan demikian tadi? Lalu seorang laki-laki dari suatu kaum tadi menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau bersabda, saya kagum akan bacaan itu. Telah dibuka karenanya pintu-pintu langit. Ibnu Umar berkata, maka saya tidak pernah meninggalkan bacaan itu semenjak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang demikian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 420, nomor 150. An Aisyah taqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha sholata qala, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai salat beliau membaca, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku memulai ibadat ini. Maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tiada Tuhan selain engkau. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 206, nomor 776. An Anasin, anna rajulan ja'a fadakhala shaffa wa qad hafazahun nafasu faqala, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala, ayyukumul mutakallimu bil kalimat? Fa arammal qaum faqala, ayyukumul mutakallimu biha? Fa innahu lam yakul ba'san. Faqala rajulun, jitu wa qad hafazanin nafasu faqultuha. Faqala, laqad ra'aitu isnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Rawahu Muslim. Dari Anas, bahwasanya ada seorang laki-laki masuk saf dan nafasnya tidak teratur. Lalu ia membaca, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik dan diberkahi. Setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat tadi? Orang-orang diam, tidak ada yang menjawab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat tadi? Karena beliau tidak mengatakan sesuatu yang buruk, maka ada seorang laki-laki yang menjawab, Saya tadi datang dan nafasku tidak teratur. Lalu saya mengucapkan kalimat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, aku melihat ada 12 malaikat berebut untuk mendapatkan ucapan itu. Siapa di antara mereka yang lebih dahulu membawanya naik ke langit?" Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 419, nomor 149. An Ali ibn Abi Thalib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Dolamtu nafsi wa taraftu bidhanbi. Faghfirli dhunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini li ahsanil ahlaki. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayi'aha. La yasrifu anni sayi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Wasyarru laysa ilaik. Ana bika wa ilaik. Tabarakta wa ta'alait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Muslim. Dari Ali bin Abu Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dahulu apabila berdiri salat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Dalamtu nafsi wa taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsani illa anta wasrif la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yusrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku hadapkan wajahku dengan lurus kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dengan demikian itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Raja. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan tunjukilah aku kepada sebaik-baik akhlak, dan tidak ada yang bisa menunjuki kepada sebaik-baik akhlak kecuali Engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dariku selain Engkau. Aku sambut panggilanmu, dan aku tetap taat kepadamu, dan menolong agamamu. Dan kebaikan semuanya ada di tanganmu, dan keburukan tidaklah menuju kepadamu. Aku memohon kebaikan kepadamu, dan berlindung kepadamu. Maha suci Engkau, dan maha tinggi, aku mohon ampun kepadamu. Dan aku bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 534, nomor 201.